Assalamualaikum, sehat Bro Sis, apa kabar? Saya harap sehat-sehat semua ya. Amin. Di video kali ini, saya akan berbagi resep JSR pelancar darah yang dikutip dari kumpulan resepnya Dr. Zaidul Akbar. Oke Bro Sis, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang untuk menebarkan manfaat. Bagi yang sudah subscribe dan mengaktifkan loncengnya, saya ucapkan beribu terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sedikit informasi nih, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi darah adalah sebagai pengangkut bahan-bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam badan manusia. Selain itu, darah juga menjadi penjaga kadar asam basa cairan tubuh dan pengontrol suhu badan. Nah, bisa dibayangkan ya Bro Sis, kalau suatu hari peredaran darah dalam tubuh kita tidak lancar, maka akan mengganggu fungsi beberapa organ dalam tubuh kita. Sirkulasi darah yang tidak lancar bisa dipicu oleh kebiasaan merokok, sering cemas dan stres, tekanan darah tinggi, obesitas, kolesterol, diabetes, hingga gangguan makan. Sebelum semuanya terlambat dan menyesal di kemudian hari, ada baiknya kita berikhtiar dengan mengkonsumsi resep JSR pelancar darah yang insya Allah sangat mudah dan murah ini ya. Oke, langsung aja kita buat resepnya ya. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah 1 ruas atau sejempol jahe merah, 1 ruas atau sejempol kunyit, 1 ruas atau sejempol kencur, gula aren secukupnya, 1 potong kayu manis, 5 butir kapulaga, dan 500 ml air. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Pertama, bersihkan jahe merah, kunyit, dan kencur, lalu cuci dan geprek. Kemudian, panggang menggunakan api sedang sampai tercium aromanya. Kedua, panaskan air sampai mendidih, kemudian masukkan kayu manis, kapulaga, dan gula aren. Dan yang terakhir, masukkan jahe merah, kunyit, dan kencur ke dalam gelas. Kemudian, seduh dengan air panas yang telah dipersiapkan. Tunggu hingga hangat untuk langsung dikonsumsi. Minumlah resep JSR Ultimate Pelancar Darah ini sehari sekali. Sangat cocok untuk penderita anti-postpolipid syndrome atau pengentalan darah. Dianjurkan diminum pagi hari saat perut kosong. Minumlah dalam 3 tegukan dan jangan lupa baca bismillah dan gunakan tangan kanan ya. Selamat mencoba resep sederhana yang penuh berkah ini ya Bro Sis. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.